السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي، kita selesai membahas istilah-istilah yang dimaksudkan dengannya adalah ahli sunnah. Apakah istilah firqatul najiyah, istilah taifatul mansurah, atau istilah ahli sunnah wal jamaah itu sendiri, atau istilah as-salaf atau da'wah salafiyah, yang ternyata semua makna-makna tadi bermuara satu, bermuara sama, yaitu jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, jalan sunnah yang diikuti oleh para sahabah di belakangnya, dan para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah. Maka kalimat salaf juga tidak asing diucapkan oleh para ulama, para imam-imam ahlus sunnah. Kalimat yang biasa disebut oleh mereka para ulama ahlus sunnah. Dan kalimat salaf maknanya juga sama, mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat, mengikuti jalan mereka, dan kemudian di belakangnya diikuti oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan terus walladzina taba'uuhum biihsan ila yaumil qiyamah, diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat. Tapi sekarang apa dalil-dalilnya? Maka bab berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah dalil-dalilnya yang menunjukkan keharusan kita untuk mengikuti salaf. Dzikru ba'd al-adillah ad-dallah 'ala wujub ittiba' as-salaf as-salih wa luzum madhhabihim. Sebutan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf as-salih dan wajibnya berpegang dengan madhab mereka. Yang pertama ucapan Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi', ikutilah Sabila man anab, jalan orang-orang yang anaba ilayya, kata Allah. Ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Dalam ayat ini, faqad amarana Allahu bittiba'i sabili ashabi Rasulillah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti jalan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Waqtifa atharihim, dan diperintahkan untuk menelusuri jejak-jejak mereka. Wasuluki manhajihim, dan diperintahkan untuk menjalani manhaj mereka, prinsip mereka, jalan mereka. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini, kata beliau, kullun minas sahabati munibun ilallah. Semua dari kalangan para sahabat munibun ilallah. Semua, masing-masing dari seluruh para sahabat, mereka semuanya munibun ilallah. Semuanya kembali kepada Allah, dan semuanya adalah orang-orang yang memiliki sifat inabah. Munib ilallah. Berarti ayat tadi menyatakan wattabi' sabila man anaba ilayya, maknanya ikutilah jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku, adalah mereka para sahabat. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan karena kullun minas sahabati munib ilallah, karena semua sahabat kembali kepada Allah Ta'ala, fayajib ittiba' sabilihi, maka wajib kita mengikuti jalan mereka. Ikhwani fid din a'azzakumullah, kalau mungkin ada yang berkata, mungkin maksudnya Rasulullah, ikuti jalan orang yang kembali kepada aku, ini ikutilah jalan Rasul SAW. Iya, memang orang yang paling inabah, yang selalu kembali kepada Allah adalah Rasulullah SAW. Tetapi ketika Allah memaksudkan hanya Rasulullah, Allah akan menyatakan dengan kalimat Nabi atau Rasul, sebagaimana ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, atau aminu billah wa birusulih, berimanlah pada Allah dan Rasul-Rasulnya, sebut dengan jelas. Tapi kali ini Allah menyebutnya dengan sifat dan dengan kalimat man, wattabi' man. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, sabila man anaba ilayya, jalan man, siapa-siapa, berarti bukan satu tetapi sekian. Ikutilah jalan mereka-mereka, orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Ya'um al-jami' mencakup semua orang yang anaba ilayya, Rasulullah SAW dan tentunya para sahabatnya seluruhnya. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, ini mencakup Rasulullah dan juga mencakup para sahabatnya radhiyallahu alaihi majma'in, karena mereka adalah orang-orang yang anaba ilallah. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahabah munib ilallahi ta'ala, fayajib ittiba'u sabilihi wa aqwalihi wa i'tiqadatihi min akbari sabilihi, maka wajib mengikuti jalan mereka, ucapan-ucapan mereka, keyakinan-keyakinan mereka, dan itu akbar sabilihi, sebesar-besar jalan mereka. Wa hadzarana Allahu 'azza wa jal min mukhalafati sabilihim, dan Allah Azza wa Jalla memperingatkan kita dari bahaya menyelisihi jalan mereka. Bahayanya menyelisihi jalan mereka. Wa tawa'ada subhanahu mukhalafihim bi jahannam, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisihi jalan mereka dengan ancaman jahannam. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Siapa yang menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya petunjuk, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan menjalani jalan lain selain jalannya orang-orang mukmin itu, dengan alif dan lam lil ahad, alif dan lam yang menunjukkan bahwa al-mu'minin adalah al-mu'minin yang sudah termaksud, yang sudah dipahami bersama, yaitu para sahabat. Dan mengikuti jalan, bukan jalannya orang-orang mukmin itu, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Ancaman yang keras dari Allah dengan neraka jahannam bagi mereka-mereka yang menyelisihi jalan para sahabat. Karena al-mu'minun dengan alif dan lam yang dimaksud adalah para sahabat. Di samping menunjukkan kalau alif lam itu lil ahad, juga menunjukkan bahwa mu'minuna haqqa adalah mereka. Sebagaimana dalam ayat lain Allah katakan dalam surat Al-Anfal, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Allah. Mereka-mereka yang beriman kemudian berhijrah kemudian berjihad di jalan Allah, dan dalam tafsirnya la khilaf bahwa yang dimaksud adalah muhajirin, walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong, yang juga tafsirnya enggak ada perselisihan, yang dimaksud adalah mereka kaum Ansar, sahabat dari kalangan Ansar. Setelah itu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang beriman yang hakiki, yang benar-benar beriman. Berarti kalau al-mu'minun hum, karena merekalah al-mu'minuna haqqan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa sabilul mu'minin yakni sabilus sahabah, sabilul muhajirin wa sabilul ansar. Wa akhbarana Allah an ridahu amman ittaba'ahum bi ihsan, dan juga Allah mengkhabarkan tentang keridhaannya terhadap siapa-siapa yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Wa a'adda lahum ats-tsawab al-'adzim, dan mempersiapkan pahala yang besar bagi mereka yang mengikuti sahabat. Maka Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzul 'adzim. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Demikianlah kemenangan yang sangat agung, kemenangan yang sangat besar. Di sini juga sama dalil yang sangat qat'i, yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka-mereka yang diridhai adalah mereka-mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Karena Allah katakan generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka. Maka siapa-siapa yang tidak mengikuti mereka dengan ihsan, Allah tidak ridha pada mereka. Ini mafhum mukhalafahnya. Mafhum mukhalafahnya, kalau mengikuti mereka diridhai, kalau tidak mengikuti mereka berarti tidak diridhai. Bala, bahkan diancam. Jangankan diridhai, bahkan diancam. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisih jalan orang-orang mukmin itu, kami palingkan dia dan kami masukkan dia dalam jahannam, dan sungguh jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali, kata Allah. Qul inna a'azakum Allah, sangat jelas alhamdulillah. Wa kama annahu tawa'ada man ittaba ghara sabilihim bi'adzab jahannam faqad wa'ada muttabi' sabilahum bil jannati war ridwan. Sebagaimana Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang mukmin dengan jahannam, sebagaimana Allah mengancam mereka dengan azab, orang-orang yang menyelisihi jalannya para sahabat, maka sebaliknya Allah memberikan janji-janji bagi siapa yang mengikuti jalan para sahabat dengan janji-janji baik, yaitu janji dengan surga dan janji dengan keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, ini janji keridhaan. Wa'adda, dan Allah persiapkan untuk mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan dipersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa amara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ummatahu bi an yattabi'u sunnatahu wa sunnatal khulafa min ba'di. Dan Nabi juga memberikan perintah kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengikuti sunnah-sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Siapa mereka? Para sahabat. Dan khalifah-khalifah yang lurus yang dikatakan ar-rasyidun, yang diriwayatkan dalam satu riwayat 30 sana 30 tahun, para ulama menyebutnya di kurun waktu 30 tahun itu khalifah-khalifah yang termasuk di dalamnya adalah Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'i. Kana min na'azakumullah. Maka di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan pesan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Manhum? Manhumul khulafa ar-rasyidun? Para sahabat lagi. Pimpinannya para sahabat. Tokoh besarnya para sahabat. Pembimbing mereka, amir mukminin, pimpinannya kaum mukminin dari kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Maka Nabi SAW berpesan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Qul ibn a'azakum lakum muslimin sarmati. Hadis yang sering kita baca, yang sudah kita hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mewasiatkan dengan ketakwaan, usikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah dan mendengar dan taat pada penguasa kalian walaupun penguasanya budak dari Habsyah atau dari Habasyah. Maka beliau mewasiatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan wasiat berikutnya, dengan tautiah, dengan pijakan. Apa pijakannya, tautiahnya? Pijakannya adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan perselisihan dan pertikaian yang banyak. Fa alaikum bisunnati. Qana fidina azakumullah. Fa alaikum bisunnati, kata Nabi, kalau kalian menyaksikan masa-masa seperti itu, ikhtilafan kathira, pertikaian yang banyak, fa alaikum bisunnati, maka peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini mauqif seorang muslim di tengah fitnah perpecahan, di tengah fitnah perselisihan, di tengah fitnah kekacauan. Pesannya Nabi alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini juga sama kewajiban kita untuk mengikuti para sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Al-hadith sahih. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Sebaik-baik manusia generasiku, yakni para sahabat. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Apa hikmah dari pujian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau bukan dorongan buat kita agar kita mengikuti jejak mereka? Iya kan? Apa hikmahnya? Apa faedahnya Rasulullah SAW memuji mereka? Mereka adalah generasi terbaik. Manusia terbaik adalah generasiku. Apa maksudnya? Jadilah seperti mereka. Jadilah seperti khairun nas, sebaik-baik manusia. Wa wasafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-firqata an-najiyah. Fi hadis liftiraq biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil berikutnya, ketika Rasulullah SAW menggambarkan firqatun najiyah, golongan yang akan selamat dari 73 golongan, semuanya finnar illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Siapa dan apa gambaran Nabi terhadap golongan yang selamat ini? Gambaran Nabi SAW qala al-jama'ah, yang selamat adalah al-jama'ah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Al-jama'ah adalah yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Yang seperti aku dan para sahabatku. Faman kana ala misli ma kanu alaihi fahuwa minal firqatin najiyah. Maka siapa yang berjalan di atas jalan mereka, jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka dia firqatun najiyah, dia golongan selamat. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa mengklaim saya atau kami. Gak bisa seorang pun memastikan saya atau kamu atau mereka. Tetapi digambarkan dengan sifat, bukan dengan nama. Dengan sifat, bukan dengan nama kelompok, dengan nama organisasi. Tetapi dengan sifat. Apa sifatnya? Mithluma ana alaihi al-yaum wa ashabi, dalam lafaz lain. Yang seperti aku dan para sahabatku. Yang seperti apa yang sedang dijalani oleh Rasul dan para sahabatnya. Qul inna a'udzu bikum min syarri ma khalaq. Saya kira dalil ini pun sangat jelas. Kewajiban untuk mengikuti salaf. Kewajiban untuk mengikuti para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in. Yang maknanya wa man khalafahum, siapa yang menyelisihi mereka, wabta'ada anhum, dan menjauh dari mereka, fayakunu min ahlil wa'id, berarti mereka termasuk golongan yang terancam. Kulluhum finnar illa wahida, dari 73 golongan semuanya dalam neraka kecuali satu. Ternyata yang satu digambarkan ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka siapa yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, maka mereka lah firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Tetapi siapa yang menyelisihi mereka, menyelisihi para sahabat, maka dia terancam dengan ancaman finnar. Kulluhum finnar, akan termasuk dalam 72 golongan. Qul inna a'udzubikumullah. Masih ada dalil berikutnya. Ucapan-ucapan dari para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, seperti ucapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Ngikutlah kalian, jangan mengada-adakan kebid'ahan. Faqad kufitum, kalian telah dicukupi. Qanifirina azakumullakum muslim yang saharun mati. Ini juga tersirat di dalamnya kewajiban untuk mengikuti salaf. Kenapa? Karena kalimat ittabi'u wala tabtadi'u bermakna ikutlah apa yang sudah ada dari salaf dan jangan mengada-adakan perkara baru. Yang artinya perkara baru, perkara bid'ah adalah perkara yang tidak pernah ada di zaman para sahabat. Yang di atas namakan agama. Ingat, yang di atas namakan agama. Kita tidak bicara dunia. Oh, tapi speaker bagaimana? Tapi ini listrik bagaimana? Tapi ini bagaimana? Udahlah, jangan pura-pura bodoh. La tatajahal barakallahu fikum. Allah yahdina wa iyyakum. Jangan berpura-pura bodoh. Kita sedang berbicara syariat agama. Artinya yang kita bicarakan, jangan mengada-adakan ajaran baru dalam agama. Kalau diada-adakan ajaran baru dalam agama, artinya engkau tidak ikut sahabat. Karena ada sesuatu yang kau adakan yang para sahabat tidak mengerjakannya. Para sahabat tidak memahaminya. Para sahabat tidak memahami kesana dan tidak mengerjakan yang seperti itu. Qanifidina a'azakumullah kumusim yang sahurmati. Kata Ibnu Mas'ud, faqad kufitum, kalian telah tercukupi. Kufitum, kufitum, cukup, yakfi. Ngapain harus ditambah-tambah? Dan ini sama dengan ucapan yang sering kita ucapkan dari Ibnu Jubair rahimahullah, ma la ya'riful badriyuna laysa minaddi, apa yang tidak dikenal oleh ahli Badr bukan dari agama. Siapa ahli Badr? Intinya para sahabat. Intinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma la ya'riful badriyuna laysa minaddin, apa yang tidak dikenal oleh pengikut perang Badr bukan dari agama. Kemudian ulama yang lain mengatakan dengan hampir sama, ma la ya'riful muhajiruna wal ansar, apa yang tidak dikenal oleh muhajirin dan ansar bukan agama. Yang lain menyatakan, ma la ya'riful sahabah, apa yang tidak dikenal oleh para sahabat laysa minaddin. Semuanya praktis dari ucapan Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikut sajalah, jangan ngada-ngada, cukup. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Wa qala, dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wa ana naqtadi wa la nabtadi, dan aku ngikut, enggak mengada-ngada, ikut Rasulullah SAW. Wa nattabi' wa la nabtadi', kami ngikut tidak mengada-ngada. Wa lan nadhil ma tamassakna bil athar, dan kita enggak akan sesat selama kita berpegang dengan athar. Kita enggak akan tersesat selama kita berpegang dengan jejak-jejak mereka. Qul inna a'udzubikumullah, alhamdulillah, jejak-jejaknya jelas. Alhamdulillah, jejak-jejak mereka radhiyallahu alaihim ajma'in jelas, gamblang, tertulis, terjaga sampai hari ini. Bayangkan kalau mencari jejak seperti mencari jejaknya pramuka. Sulit kan? Cari-cari sebab mana jejaknya langka, apa ini, apa itu. Bisa tersesat. Padahal mencari jejak. Kenapa? Karena gak jelas. Kemana jejaknya? Dan yang seperti apa? Tetapi alhamdulillah, jejak salaf wadihun jeli. Jejak salaf jelas gamblang. Tertulis, terpelihara dengan sanad, dengan riwayat. Dan terpilih mana yang sahih, mana yang dhaif. Terbukti mana yang benar-benar athar dari salaf dan mana yang dusta. Alhamdulillah. Para ulama bijuhudihim, dengan juhud mereka. Alhamdulillah. Binimatihi tatimu salihat, dengan kenikmatan dari Allah, segala kenikmatan sempurna, Allah tetapkan adanya para ulama yang menjaga sanad-sanad, riwayat-riwayat, memilah-memilih, mencari dan memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah. Maka tinggal mau atau enggak mau. Siapa yang mau, ikuti. Jelas. Siapa yang tidak mau, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Dia akan bal, dia akan celaka, dan dia akan binasa. Qala, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lan nadhilla ma tamassakna bil athar. Kita enggak akan tersesat selama kita berpegang dengan jejak-jejak mereka. Wa qala Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata pula Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisabil wassunnah. Kata Ubay bin Ka'ab, atas kalian untuk berpegang dengan jalan ini dan sunnah ini. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabil wassunnah dzakara ar-rahman fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar abadan. Karena enggak akan ada seorang hamba yang di jalan sunnah ini, di jalan ini, mengingat Allah yang Maha Rahman, kemudian melelehkan air matanya karena takut pada Allah, enggak mungkin akan disentuh api neraka. Abadan, selama-lamanya. Wa inna iqtisadan fis sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabil wa sunnah. Dan kata beliau, kata Ubay bin Ka'ab, iqtisad, sederhana, tetapi di atas sunnah lebih baik daripada ijtihad bersungguh-sungguh tetapi dalam menyelisihi jalan dan menyelisihi sunnah. Qanifidina azakumullah. Lihat ucapan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan, hendaklah kalian tetap di atas jalan dan sunnah, di atas jalan ini, di atas jalan sunnah Rasulullah SAW, apa yang ditelusuri oleh para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'in, ikuti jalan mereka. Karena tidak ada seorang pun yang berjalan di jalan ini kemudian ingat Allah dan meneteskan air matanya, kecuali enggak akan disentuh api neraka abadan. Wa in iqtisadan fi sunnah khairun, sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh di dalam jalan-jalan lain, tidak di jalan sunnah. Qul inna a'udzu billah. Betapa banyak orang yang semangat ijtihad, setinggi-tinggi ijtihad, bersungguh-sungguh, semangatnya berapi-api, tapi enggak, tidak di atas sunnah. Ibadahnya sangat semangatnya, tetapi tidak di atas sunnah. Dakwahnya semangat, tapi tidak di atas sunnah. Maka percuma. Tetapi yang sederhana, apa yang wajib-wajibnya dia kerjakan, apa yang haram-haram dia tinggalkan, titik, selesai. Tetapi di atas sunnah, itu masya Allah, itu lebih baik. Loh, kamu kok gak ngerjakan sunnah-sunnah? Iya. Sederhana, seperti itu maknanya. Dia dalam ibadah pas-pasan, dalam amalannya pas-pasan, dalam ini pas-pasan, dalam semua yang dia kerjakan pas-pasan, tetapi masih di atas sunnah. Maka ini lebih baik, khairun wa khair wa afdal, daripada mereka yang bersungguh-sungguh tapi di luar jalan sunnah. Qala Abul Aliyah. Yang berikutnya ucapan Abul Aliyah rahimahullah, alaikum bil amril awal alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu, atas kalian untuk berpegang dengan perkara yang pertama sebelum mereka berpecah. Apa maknanya berpecah? Munculnya pemahaman khawarij, munculnya pemahaman Syiah, dan kemudian terjadilah sekian kelompok di sana. Qanibidina azakumullah. Tetapi yang dimaksud oleh beliau, oleh Abu Ali, adalah para sahabat al-awwal yang belum terjadi perpecahan di kalangan mereka. Maka itulah yang harus kalian ikuti. Alaikum bil amril awwal, atas kalian untuk berpegang dengan perkara yang pertama sebelum mereka berpecah. Wa qala al-Auza'i, berkata al-Auza'i, usbir nafsaka 'ala sunnah, sabarkanlah dirimu untuk tetap di atas sunnah. Waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Ayat sudah kita baca, hadis sudah kita baca, ucapan sahabat sudah kita baca, ucapan para ulama sekarang kita baca. Ternyata semuanya memerintahkan, menganjurkan untuk kita mengikuti salaf. Sekarang ucapan Al-Auza'i, lihat, sabarkan dirimu di atas sunnah, waqif haitsu waqafa al-qaum, dan berhentilah di mana kaum itu berhenti. Siapa kaum itu yang dimaksud? Ikhwan fillah na'azakumullah. Dengan alif dan lam, kaum itu ma'ruf, sudah ma'ruf, sudah sama-sama diketahui yang dimaksud siapa. Berhentilah di mana kaum itu berhenti. Ini mereka para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Wa qul bima qalu, dan ucapkanlah seperti mereka ucapkan. Jangan lebih, jangan kurang. Lebih melampaui batas, kurang jafa, kering. Wa kuffa amma kaffu anhu, dan tahanlah dari apa yang mereka pun menahan diri mereka daripadanya. Jangan lancang. Kalau mereka tidak membahas, kalian pun jangan membahas. Kalau mereka tidak mempertanyakan, maka kalian jangan mempertanyakan. Ini mana kalimat? Kuffa amma kaffu anhu. Tahanlah apa yang mereka menahan diri mereka daripadanya. Wasluk sabil salafika salih, maka jalanilah jalan salafmu yang salih. Para sahabat, salafuka salih. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, karena yasa'uka ma wasi'ahum, akan meluasi kalian apa yang meluasi mereka. Artinya akan memungkinkan bagi kalian apa yang memungkinkan bagi mereka. Paham yang dimaksud? Khonabirin a'azakumullah, maknanya adalah kalian akan bisa kalau mereka bisa. Berupayalah. Mereka bisa, kenapa kalian enggak bisa? Itu maknanya. Jalan di jalan mereka sebisa-bisanya. Qala rahimahullah, berkata Al-Auza'i rahimahullah, yasa'uka mawasi'ahum, sesungguhnya akan memungkinkan bagimu apa yang memungkinkan bagi mereka. Khawani filina azakumullakum muslim yang sahurmati. Kalaupun mungkin secara apa yang dikhabarkan oleh Nabi, bahwa sebaik-baik manusia ada generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, artinya yang paling utama mereka, kita di bawahnya, kita di bawahnya, kita di bawahnya. Kita berupaya untuk mengikuti mereka. Walaupun kita mungkin tidak bisa menyaingi mereka dalam sisi amalan, tetapi kita akan mendapatkan pahala bisa lebih dari mereka. Karena orang yang mengamalkan di masa-masa sulit dikatakan akan mendapatkan khamsina minkum, 50 kali kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah 50 kali mereka? La bal minkum, bahkan 50 kali kalian. Dan ini menunjukkan ada celah, ada jalan. Dan Allah arhamur rahimin. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Allah membuka jalan, memberikan kesempatan. Silakan, ada jalan dan memungkinkan bagi kalian. Jalan di jalan mereka. Kalau sudah ada stempel tidak mungkin, akhirnya kita patah semangat. Kita akan jawab dengan ucapan para ulama, bisa, tetapi semampu kita. Kalaupun mereka berjalan dengan cepatnya, dengan gagahnya, dengan kuda-kuda mereka, tetapi kita hanya bisa merangkak. Tetapi kalau jalannya jalan mereka, insya Allah, Allah akan gabungkan dengan mereka. Kita gak bisa seperti mereka yang sudah melesat jauh dengan kuda-kuda mereka yang gagah. Kita berjalan pun masih terseok-seok, bahkan merangkak. Tetapi yang penting adalah jalani jalannya mereka, telusuri jejaknya mereka. Kalau jalannya jalan mereka, insya Allah Allah akan gabungkan kita dengan mereka, karena jalannya sama. Khonifidina azakumullah. Demikian ini maksud oleh mereka para ulama. Wa qala aydan, masih ucapan Al-Auza'i juga berkata rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas, atas kalian untuk menelusuri jejak-jejak salaf walaupun manusia menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kalian dari pendapat-pendapat manusia. Wa in zakhrafu lakal qaul, walaupun mereka merangkai indah ucapan-ucapannya. Hati-hati apa yang merupakan jejak-jejak salaf, ikuti. Bagaimana sikap salaf? Bagaimana pemahaman salaf? Bagaimana semangat salaf? Bagaimana jalan mereka? Kita ikuti semuanya. Ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, suluknya, ukhuwahnya, sikapnya kepada ahlul bid'ah, kita ikuti. Dan itu ikhwan fillah a'azzakumullah, jejak-jejak salaf, alaika, atasmu untuk mengikuti jejak-jejak mereka. pada salafus saleh. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia enggak mau dan menolakmu. Walaupun manusia menolakmu. Qul inna a'udzubikumullah. Iyyaka wa ara ar-rijal. Sebaliknya, hati-hati dengan pendapat-pendapat manusia walaupun dirangkai dengan indah, dengan kata-kata yang sangat menarik. Kata-kata yang kadang didengar telinga itu indah, ternyata batil. Hati-hati. Hati-hati. Kalau itu bukan dari salaf, bahaya. Dikhawatirkan ada syubhat di dalamnya, kita enggak berasa. Disampaikan di depan pertemuan para dai. Dibawa semua ke Bogor. Habis itu diberi bimbingan, dinasehati dari hati ke hati, sampai semua hadirin menangis. Apa isinya? Isinya, ya ikhwan, sampai kapan kita mengatakan terus dengan tasnif, fulan salafi, fulan ikhwani, fulan tablighi, ke akan berakhir. Ini adalah perkara yang akan memecah belah kaum muslimin. Penggolong-golongan seperti itu. Sudahlah, jangan pakai istilah-istilah itu. Gak ada ikhwani, gak ada salafi, gak ada tablighi. Yang ada Islam, kaum muslimin. Indah. Qanifidina azakumullah. Terdengar sepintas indah. Dan mereka merasa sedih dengan apa yang mereka lakukan kemarin ketika menyatakan tablighi, ikhwani, salafi, dan sebagainya. Kasihan. Ternyata mereka telah memakan syubhat yang paling berbahaya di abad ini, di abad sekarang ini, di abad terakhir ini, yaitu syubhat hizbiyah. Syubhat hizbiyah. Yang penting berkumpul dalam satu hizib, adapun tasnifat terserah, mau dalam bentuk apapun. Khonifidina azakullahu kaum muslimin yang saya hormati, dengan kalimat yang katanya terdengar enak, indah, ternyata maknanya adalah kubur. Amar ra'uf nahi munkar. Tidak perlu saling salah menyalahkan. Enggak perlu ada tahdir-tahdiran. Enggak perlu. Khonifidina azakumullah, berapa ayat, berapa hadis yang dikubur? Berapa prinsip-prinsip salaf yang tidak lagi ditegakkan dengan kalimat tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bubar mereka, para da'i tadi cengengesan. Yang penting dikasih kitab katanya. Allah yahdihim. Qala aydan. Berkata juga, kata beliau, hati-hati dengan pendapat manusia. Karena kadang-kadang mereka merangkainya dengan indah sekali. Tetapi harus diingat. Begitu kamu tergiur dengan indahnya, stop. Ini ucapan siapa? Man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu dari salaf? Apakah salaf mengatakan seperti itu? Kalau tidak, maaf. Saya tidak bisa menerima. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang sar. Itu yang harus dipegang kuat-kuat. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida' bihim wa tarkil bid'ah. Usul sunnah indana, prinsip-prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang dengan apa yang ada di atasnya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal iqtida' bihim, dan meneladani mereka, wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Disebutkan sebagai usul, usul sunnah indana, prinsip ajaran sunnah menurut kami adalah mengikuti para sahabat. Ini ucapan Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah rahimahullah. Wa ma zala al-ulama'u min a'immati sunnah jilan ba'da jil yad'una ila ittiba'i salaf salih. Dan terus menerus para ulama dan para imam, imam Ahli Sunnah sepanjang zaman, jilan ba'da jil, generasi demi generasi, selalu mewasiatkan, memberikan pesan, memberikan nasihat untuk mengikuti salafus saleh. Wal iqtida' bihim, dan untuk meneladani mereka dan menjalani jalan mereka. dan mengikuti jejak-jejak mereka. Khonifidina azakumullah kumusim yang sahramati. Demikian bab yang ringkas dan padat tentang dalil-dalil wajibnya mengikuti salaf. Dari Quran dan sunnah, dari aqwalis sahabah, dan diikuti dengan ucapan-ucapan para ulama sepanjang masa sampai hari ini, mereka semuanya memerintahkan, menganjurkan, memerintahkan, membimbing untuk mengikuti salaf. Bab berikutnya, bab manhaj salaf fil aqidah. Manhaj salaf dalam berakidah. Yatalakhas manhajuhum fima yali. Diringkas manhaj mereka dalam masalah akidah, manhaj salaf sebagai berikut. Pertama, hasruhum masdar talaqqi fi bab al-i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa fahmihim lin-nusus ala dha'i fahmi salafus salih. Pertama, sumbernya, sumber akidah diambil hanya dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang dipahami oleh para sahabat dari nas-nas tersebut. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, ini prinsip bahwa manhajus salaf fil aqidah, prinsip salaf dalam masalah aqidah adalah mengambil dari Quran dan sunnah dan tidak dari sumber lain. Hanya dari Quran dan sunnah. Tidak dari ra'yu, tidak dari ilmu kalam, tidak dari ilmu filsafat, tidak dari taqlid, tidak dari katanya dan katanya. Tetapi apa kata Allah, apa kata Rasul. Sebagaimana dipahami oleh salafus salih, maka itu yang diimani sebagai aqidah oleh mereka. Para salafus salih dan para salafiyun yang mengikutinya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada yang keluar dari sini, maka mereka tidak mengikuti salaf dan terancam dengan ancaman-ancaman yang sudah disebut tadi. Terancam dengan kesesatan, terancam dengan azab, terancam dengan penyimpangan, terancam dengan jahannam. Seperti mereka-mereka yang tidak percaya dengan apa yang disebutkan dalam Quran, kemudian ditakwilkan dengan takwil-takwil batil, atau tidak percaya dengan apa yang ada dalam hadis, kemudian mulai mendhaifkan dengan cara pentadhaifan yang aneh, mengatakan bahwasanya para ulama ahlul hadis hanya memeriksa sanad tapi tidak memeriksa matan. Ini kata Madrasah Islahiyah di Mesir tahun 60-an kemarin. Bahwasanya kata mereka, para ulama hanya meneliti sanadnya saja, tidak meneliti matannya. Sanadnya sahih, sanadnya sudah diperiksa, matannya tidak diperiksa. Ternyata matannya tidak masuk akal sama sekali katanya. Qanifidina azakumullah, lihat. Jadi menurut mereka, kalau memeriksa hadis itu jangan sanadnya saja, sanadnya sahih pun, tetapi kalau ternyata tidak masuk akal matannya, maka itu dhaif. Hadza hadisun dhaif, sahihus sanad wa dhaiful matan, katanya. Sanadnya sahih tapi matannya dhaif. Li mukhalafati al-aql, karena menyelisih akal. Ini cara periksa mereka, cara periksa aqlaniyun. Cara periksanya Mu'tazilah dan Madrasah Islahiyah, pengikutnya Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Yang sampai kemudian diikuti oleh Muhammad Ghazali. Muhammad Ghazali membawa bukunya Fiqh Sirah kepada Syekh Al-Albani untuk diperiksa hadisnya. Setelah diperiksa hadisnya, ini sahih ini dhaif, kemudian dia kasih mukaddimah. Mukaddimahnya berbunyi, tidak mesti hadis sahih harus diterima, karena ada beberapa hadis sahih yang ternyata bertentangan dengan akal. Dan tidak mesti hadis dhaif itu harus ditolak, karena ada beberapa hadis dhaif yang ternyata matannya masuk akal. Itu mukadimahnya terus begitu. Maka ketika sampai kepada Syekh Albani, terkejut beliau. Wallah, dengan ucapan dia ini runtuh semua yang aku kerjakan, kata Syekh Albani. Jadi ditakrit oleh Syekh Albani, ternyata gak ada faedahnya. Kenapa? Kan dikasih mukadimah, tidak mesti hadis sahih harus diterima. Karena ada hadis sahih yang bertentangan dengan akal. Dan tidak mesti hadis sahih harus ditolak. Tidak mesti hadis dhaif harus ditolak, karena ada hadis dhaif yang sesuai dengan akal. Qul inna a'udzubillahi ini manhaj mu'tazilah. Sampai ketika itu Syekh Albani menyatakan dan menulis dalam kitabnya, dalam footnote kitab Sifat Salat Nabi, maka tahulah aku sejak itu bahwa dia berjalan di atas tariqatil mu'tazilah, berjalan di atas jalan mu'tazilah. Dalam Sifat Salat Nabi dinukil ucapan Muhammad Ghazali ketika dia husnudzan kepadanya, apalagi sampai memberikan kitabnya untuk ditakhrij. Tetapi ketika dikasih mukadimah seperti itu, meruntuhkan semua takhrijnya beliau, maka beliau dikasih footnote di dalam cetakan-cetakan berikutnya, bahwa itu sebelum aku kenal dia, ternyata dia begini, begini, begini. Khunibidina a'azakumullah, maka cukup dengan itu. Kita tahu bahwa dia bukan salafi, bukan ahli sunnah. Bukan mereka-mereka yang berjalan di jalan salaf. Adapun para salafus saleh, mereka meyakini apa yang dalam Quran dan sunnah. Dan mereka mengalahkan akalnya dengan apa kata Allah, dengan apa kata Rasul. Yang kedua, ihtijajuhum bis sunnah as-sahihah fil aqidah. Wasawa'un kanat hadhihi sunnah as-sahihah mutawatirah am ahadan. Kedua, bahwa mereka para salaf berhujjah dengan sunnah yang sahih, yang sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih dalam masalah akidah. Sama saja apakah diriwayatkan secara mutawatir ataupun diriwayatkan secara ahad. Siapa yang keluar kira-kira dengan prinsip yang kedua? Mu'tazilah lagi. Karena Mu'tazilah dan pengikut mereka, dan mereka-mereka yang tersubhat, yang termakan menjadi korban-korbannya Mu'tazilah, berkata kalau masalah akidah itulah masalah keyakinan, maka apa yang pasti-pasti saja yang bisa kita yakini, kalau tidak pasti tidak bisa kita yakini. Kemudian mulai membahas kalimat pertama ini kayaknya benar, maka disambung dengan kalimat kedua, maka kalau hadis itu dalam keadaan diriwayatkan dengan ahad tidak mutawatir, itu masih ada kemungkinan-kemungkinan. Orang jujur pun kadang-kadang bisa salah. Penghafal kuat pun kadang-kadang bisa keliru. Berarti tidak pasti. Karena tidak pasti, maka enggak bisa jadi akidah. Tetapi kalau mutawatir, diriwayatkan an jam'in, maka baru itu meyakinkan. Dan itu suatu kepastian. Baru itu namanya akidah. Apa akibatnya setelah menyatakan dengan kalimat kedua ini? Akibatnya mereka membuang sekian banyak perkara akidah dengan alasan itu riwayatnya ahad, walaupun Bukhari Muslim, walaupun diriwayatkan dalam mereka-mereka para imam-imam ahlul hadis yang menelitinya, walaupun disahihkan oleh seluruh ulama, tapi kalau tidak mutawatir tetap ditolak oleh mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Mereka tidak mau menerima kalau ahad. Ahad itu kalau buka untuk masalah akhlak, untuk masalah ibadah silakan. Kalau masalah akidah jangan. Akidah itu keyakinan, harus satu yang pasti-pasti. Adapun yang ahad itu dhanni, tidak pasti. Quran itu karena diriwayatkan mutawatir jadi pasti. Adapun hadis ada yang mutawatir, ada yang enggak. Maka kita yang ambil yang mutawatir saja. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang dihormati. Kita kembalikan kepada prinsip yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Halaka salafun fi hadza? Wahai Mu'tazilah, apakah kamu punya salaf? Apakah sahabat ada yang berkata seperti itu? Sebentar. Ini mutawatir atau ahad? Enggak ada. Satu orang sahabat menyampaikan langsung diterima. Karena thiqah, terpercaya. Dua orang sahabat, thiqah, diterima. Dan jangan dikira ahad itu riwayatnya hanya satu. Walaupun dua jalan tetap ahad, tiga jalan tetap ahad, empat jalan tetap ahad, sampai lima, sepuluh jalan tetap ahad. Kapan dikatakan mutawatir? Kalau diriwayatkan dari jumlah yang banyak, yang la yastahil tawatuhu alal kadhib, yang tidak mungkin mereka kerjasama untuk merencanakan satu rencana untuk berdosa bareng-bareng, itu gak mungkin, baru itu dikatakan mutawatir. Berarti habis kata para ulama, kalau dituruti pikiran-pikiran sesat Mu'tazilah, 2/3 hadis akan dibuang, sisanya cuma 1/3. 2/3 hadis akan runtuh dengan alasan tidak mutawatir. Ahad, ahad, ahad. Alhamdulillah, mereka para salafus saleh tidak membedakan antara keduanya. Selama itu riwayatnya sahih, selama itu betul-betul ucapan Rasulullah SAW terbukti dari thiqah, dari orang yang terpercaya, maka diterima. Diawali dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mereka memberitakan Rasulullah SAW menyatakan Isra dan Mi'raj. Pertanyaannya, apakah benar Rasulullah SAW yang mengatakan? Kalau benar, aku percaya walaupun lebih daripada itu. Dan juga diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, inna katat taqwa min ahlul kitab. Berapa orang? 2 orang? Apa 3 orang? Hah? Qul inna a'udzukumullah, hatta 3 orang, hatta 4, walaupun 5 orang belum mutawatir. Karena mereka masih bisa berencana di jalan, ayo kita berusaha bareng. Iya kan? Apa jadinya? Ahlul Yaman enggak akan ada yang percaya kalau prinsipnya seperti prinsip Mu'tazilah. Wah, ini cuma 5, ini jangan-jangan kalian berencana untuk dusta. Kami enggak percaya. Tapi bagaimana kira-kira nanti yaumul qiyamah? Apakah hujah mereka diterima? Aku enggak percaya ya Allah, karena mereka cuma 2. Cuma 3. Masih ahad. Maka kami enggak percaya. Apakah diterima? Allah Subhanahu wa taala menanyakan dengan kalimat alam ya'tikum nadhir, nadhirun wahid. Bukankah telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Kalau sudah diadab. Salah sendiri. Kenapa enggak percaya dengan pemberi peringatan tadi? Sehingga qulna a'udzubikumullah, yang penting dia terpercaya, thiqah, walaupun dia 1, apalagi 2, 3, atau 4. Maka harus kita terima hujjah yang ditegakkan, yang disampaikan, riwayat yang disampaikan. Apalagi kita alhamdulillah memiliki para ulama kibar, ahli hadis yang meneliti dan membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif. Alhamdulillah, siapa rawi-rawi thiqah dan siapa rawi-rawi yang kadzab, siapa orang-orang yang terpercaya kuat hafalannya dan siapa yang lemah hafalannya, terpilah-pilah, alhamdulillah. Sehingga jelas, enggak ada alasan untuk menolak hujjah yang ditegakkan oleh mereka dengan hadis-hadis. Berarti apa prinsip yang kedua dari prinsip salaf dalam berakidah? Menerima sunnah yang sahihah, baik itu mutawatir ataupun ahad, diterima sebagai akidah. Yang ketiga, at-taslim bima jaa'a bihil wahyi, tunduk kepada apa yang dibawa dalam wahyu. Wa'adamu raddihi bil 'aqli, dan tidak menolaknya dengan akal. Wa'adamul khawdi fil umuril ghaibah allati la mahala lil 'aqli fiha. Yang ketiga, at-taslim, nerimo, percaya apa adanya dalam wahyu, Quran wa sunnah. Tidak menolaknya dengan akalnya, dan tidak berani untuk masuk membicarakan dengan akal tanpa ilmu dalam perkara-perkara ghaib. Allati la mahala lil 'aqli fiha, yang tidak ada tempat buat akal di dalamnya. Di prinsip ketiga dari prinsip salaf dalam berakidah, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman maha tinggi di atas arsy-Nya. Aman nabihi. kulun min indi rabbina. Allah menyatakan, ma manaka an tasjud lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Amanna bihi kulun min indi rabbina, kami beriman bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kisah pasukan yang besar, wahum ulufun hadaral maut, mereka beribu-ribu jumlahnya dalam keadaan takut mati. Kemudian Allah katakan, mutu, matilah kalian, maka mereka mati seluruhnya. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Amanna bihi kulun min indi rabbina, kami percaya, kami beriman bahwa pernah ada pasukan ribuan jumlahnya, Allah matikan seluruhnya dan Allah hidupkan mereka semuanya. Kami percaya. Jangan seperti Muhammad Rashid Ridha yang menyatakan tidak mungkin terjadi yang demikian kecuali dalam sandiwara, katanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tidak percaya dengan kisah dimatikannya mereka sekian ribu orang pasukan tersebut oleh Allah dan dibangkitkan kembali oleh Allah dengan alasan gak masuk akal. Lantas apa menurut mereka? Menurut mereka itu bukan mati yang sesungguhnya, tapi mati dalam artian begini, dalam artian kalah, setelah itu menang. Ta'wil batil. Bagaimana dengan matinya Ashabul Kahfi atau ditidurkannya Ashabul Kahfi? Kan firman Allah kul 309 tahun. Hah? Apalagi ta'wilnya? Oh, itu mungkin maksudnya begini, maksudnya begitu. Qadimina azakumullah. Aqidah ahli sunnah, aqidatus salaf, menerima apa kata Allah, apa kata Rasul dalam wahyu, khususnya perkara-perkara yang gaib, perkara tentang Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya atau nama-namanya atau perkara-perkara yang kita tidak lihat, kita tidak tahu, maka apa yang diberitakan oleh Allah kita percaya. Apa yang diberitakan oleh Rasulullah kita percaya. Dan akan berkata dengan ucapan yang sama, amanna bihi kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak berani khawd bil aql, enggak berani masuk membahas dengan akal, mungkin maksudnya begini, mungkin maksudnya begitu. Nah, para salafus saleh sejak para sahabat, diikuti para tabi'in, diikuti para tabi'it tabi'in, mereka tidak lancang. Mereka hanya menyatakan percaya, kami beriman, kami percaya, kami beriman. Enggak ada yang menyatakan, ya Rasulullah, itu mungkin maksudnya mati, bukan mati ya Rasulullah. Enggak ada. Ya. Itu bukan akhlaknya para salaf. Bukan akhlaknya para sahabat, radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak ada yang menyatakan mungkin, bukan begitu maksudnya, jangan-jangan begini maksudnya. Enggak ada. Ya. Semuanya menyatakan apa adanya dalam Quran dan Sunnah. Qanifidina azakumullah. Tidak menolak dengan akalnya, dan tidak membahas dengan akalnya perkara-perkara gaib, apalagi perkara-perkara yang berkait dengan Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dan perbuatan-perbuatannya, sehingga mereka menyebutkan tangan Allah, menyebutkan mata Allah, wajah Allah biasa, dan gak ada yang keberatan, gak ada yang oh kamu mengatakan Allah punya tangan, gak ada. Kenapa? Karena mereka sama-sama tahu bahwa apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya pasti benar. Dan mereka sama-sama tahu, tangan Allah gak mungkin sama dengan tangan makhluknya. Dan mereka sama-sama beriman, ucapan dalam Quran dan Sunnah pasti hak. Dan mereka tahu Quranan Arabian, Quran bahasa Arab. Mau ditafsirkan kemana? Kalau yad, ya tangan. Ain, ya mata. Kalau khawatir sama dengan makhluk, ya katakan saja tangan Allah tidak sama dengan makhluk, mata Allah tidak sama dengan makhluk, selesai. Kenapa harus menolak Al-Quran? Kenapa harus menolak hadis? Kenapa harus menakwil-nakwilkan kesana kemari? Tanpa ilmu, tanpa hujjah, tanpa dalil, hanya dengan akalnya sendiri. Ini prinsip ketiga dari prinsip salaf dalam berakidah. Yang ketiga, atau yang keempat, adamul khawd fi ilmi al-kalami wal falsafah. Yang keempat, tidak masuk dalam ilmu filsafat. Tidak masuk dalam ilmu al-kalam. Ini salaf. Dan rusaknya kaum muslimin adalah ketika ilmu kalam masuk ke dalam kaum muslimin, diterjemahkan dalam bahasa Arab, maka hancurlah kaum muslimin. Filsafat-filsafat Yunan, filsafat Aristo dan Plato, dan berbagai macam ucapan-ucapan mereka, buku-buku mereka diterjemahkan, bahkan didukung oleh penguasa waktu itu. Siapa yang bisa menerjemahkannya, maka kami akan berikan emas seberat kitabnya. Saat itu mengerikan sekali. Berlomba-lomba orang menerjemahkan buku-buku filsafat. Maka hancurlah pemikiran-pemikiran kaum muslimin. Mulailah mereka memiliki berbagai macam pemikiran-pemikiran sesat gara-gara ilmu kalam. Maka namanya ilmu, ada yang haram untuk dipelajari. Ada yang haram untuk dipelajari. Ilmu sihir dan ilmu kalam. Satu ilmu sihir, yang kedua ilmu kalam. Ilmu sihir karena di dalamnya ada berbagai macam kekufuran-kekufuran. Sedangkan ilmu kalam wal falsafah karena merusak cara berpikir manusia. Yang akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, hukumku bagi mereka-mereka yang masuk dalam ilmu kalam adalah dinaikkan dia di atas kendaraan sambil dipukuli dengan pelepah korma atau dengan sendal, dikelilingkan ke kampung-kampung dan dikatakan hada jaza. Ini adalah balasan bagi orang yang masuk ke dalam ilmu kalam dan meninggalkan sunnah. Sungguh sangat bodohnya kalau ada orang yang berkata kita masuk ilmu kalam tapi gak ninggalkan sunnah. Ajib. Ini ustaz aneh. Entah bodoh beneran atau pura-pura bodoh, wallahu a'lam. Orang masuk ilmu kalam, begitu masuk berarti dia sudah keluar dari sunnah. Begitu masuk dia sudah keluar dari sunnah. Kenapa? Karena itu bukan ajaran sunnah. Itu ajaran bid'ah. Bagaimana mungkin berkata, kita masuk mempelajari ilmu kalam, tapi kita gak ninggalkan sunnah. Ini hanya ajib. Qanifidana azakullah, gimana cara berpikirnya? Dia sudah rusak sebelum belajar ilmu kalam. Sudah rusak duluan. Baru mau masuk, wah kita pelajari ilmu kalam, tapi kita tidak akan meyakininya, kita hanya sekedar untuk supaya anak-anak itu nanti ulangannya bagus, 65, supaya bisa dapat ijazah. Ternyata belum masuk, sudah rusak pikirannya. Sudah menyatakan, kita pelajari ilmu kalam, tapi gak meninggalkan sunnah. Qanifidana azakumullah, begitu dia masuk dalam ilmu kalam, ilmu filsafat, berarti dia sudah meninggalkan sunnah, karena itu bukan cara sunnah sama sekali. Cara sunnah itu sami'na wa ata'ana. Sami'na wa amanna. Itu cara sunnah. Dengar, taat. Dengar, percaya. Dengar, taat. Dengan percaya. Tidak membahas dengan ilmu filsafat. Bukankah berarti kalau begini, kalau begini. Enggak. Enggak dibahas tentang hakikat ada. Enggak dibahas. Apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya hakikat ada? Tahu kalian hakikat ada. Ada adalah ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan kalimat ada itu sudah ada sebelum dibahas ada. Pernah dibahas? Pernah dibahas. Bahwa manusia adalah haiwanun natik, binatang yang berbicara. Dipelajari? Tidak ada pelajaran seperti itu. Alasannya agama. Pelajarannya pelajaran agama. Itu bukan pelajaran agama. Pelajaran perusak agama. Tetapi dimasukkan dalam kurikulum agama Islam. Isinya filsafat. Itu bukan pelajaran agama, pelajaran merusak agama. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, lihat prinsip keempat. Bahwa salaf tidak kenal ilmu kalam. Tidak kenal ilmu filsafat. Dan mereka berupaya untuk menjauh. Adamul khawd. Dan tidak lancang untuk masuk dalam ilmu kalam, ilmu filsafat. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan setelah kajian atau setelah salat duhur pada prinsip yang berikutnya, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.